dari simpatik, negak simpatik, gak cantik, cumi-cumi, Kibayan Dodot, dan juga Mas Reza yang ada di depan, terima kasih. Govan siap damai bro. Sukses, sukses, sukses. Jenny, Inka, Ateila. Sugeng dalu Govan. Yang bisa nyanyi bareng semuanya ya. Oke. Sugeng dalu hati sing biyen tau ngelarani suwe werare perlu ngomong masalah sepele we golek liyane nyanyi semuanya dong. Suaranya semuanya dong. buat Adela dong.